الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Talkhis Ahkamil Janaiz, ringkasan seputar atau hukum seputar pengurusan jenazah. Sekarang kita memasuki fasal yang ke-9. Qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala thana'un nasi 'alal mayyiti, sanjungan atau pujian manusia terhadap mayit. Qala wa thana'u bil khairi 'alal mayyiti min jam'in minal muslimin as-sadiqin aqalluhum ithnani min jiranihi al-arifina bihi min dawis salahi wal-ilmi mujibun lahul jannata. Pujian atau sanjungan yang berisi kebaikan kepada mayit dari sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang jujur, yang benar imannya, paling sedikitnya 2 orang dari kalangan tetangga-tetangganya yang memang mengenal mayit tersebut semasa hidupnya, dari kalangan orang-orang yang soleh, yang baik ibadahnya, akhlaknya, dan yang punya ilmu, maka sanjungan mereka, pujian mereka yang seperti itu kondisinya menjadi sebab bahkan mengharuskan dia masuk ke dalam al-jannah, surga. Wa fihi ahadithu, dalam masalah ini ada beberapa hadis. Al-awwal, yang pertama, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an beliau berkata, murra 'alan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi janazatin, pernah lewat jenazah di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam, fa uthniya alaiha khairan, maka jenazah tersebut yang lewat di hadapan Nabi disanjung dengan kebaikan oleh orang-orang. Wa tatabaatil alsunu bil khairi, dan lisan-lisan manusia yang lainnya ikut saling menyambut dengan menyanjung kebaikan, menyebutkan kebaikan terhadap jenazah tersebut. Ketika ada satu orang yang memujinya, menyanjungnya, si fulan semasa hidupnya baik, soleh, banyak taatan, membantu dan seterusnya, sanjungan satu orang ini diikuti oleh orang-orang yang lain. Faqalu, di mana manusia-manusia yang menyambut dengan menyebut kebaikan-kebaikan jenazah tersebut, mereka mengatakan, kana ma'alimna yuhibbullaha wa rasulahu. Orang tersebut dahulunya, sesuai dengan yang kami ketahui, yakni zahirnya, karena kita hanya menghukumi manusia dengan apa yang nampak, dan dengan itu kita berharap dia termasuk orang yang baik. Dulu sepengetahuan kami, dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, wajib, mesti, yakni mesti sanjungan dari manusia-manusia yang baik tadi, tetangga-tetangga si mayit tadi, akan menyebabkan mayit masuk ke surga. Wa murra bi janazatin fa uthniya 'alaiha syarran. Dan juga lewat jenazah yang lain di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun jenazah ini disebutkan tentang kejelekan-kejelekannya. Wa tataba'atil alsunu laha bisyarri. Dan manusia-manusia yang lain mengikuti dengan menyebutkan kejelekan terhadap jenazah tersebut. Faqalu, di mana manusia atau orang-orang mengatakan bi'sal mar'u kana fi dinillahi, sejelek-jelek orang dalam agama Allah atau dalam menjalankan agama Allah adalah orang ini. Disaksikan oleh tetangganya atau teman-teman dekatnya, orang-orang yang mengenalnya, dia orang yang jelek, orang yang tidak baik, bahkan sejelek-jelek orang. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Mesti, mesti, mesti. Yani mesti orang tadi dengan persaksian dari tetangga-tetangganya yang mengenalnya, yang menyaksikan tentang betapa jeleknya dia, maka persaksian tetangga-tetangganya tersebut menjadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Faqala Umar, maka berkatalah Umar setelah mendengar sabda Nabi ini, wajabat, wajabat, wajabat. Fidan laka abi wa ummi, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu wahai Nabi. Murra bi janazatin fa uthni 'alaiha khairan fa qulta wajabat, wajabat, wajabat. Lewat seorang jenazah atau satu jenazah di hadapanmu, lalu jenazah tersebut disanjung, dipuji dengan kebaikan, lalu engkau mengatakan wajib, wajib, wajib. Wa murra bi janazatin fa uthni 'alaiha syarran. Kemudian lewat jenazah yang lain, lalu disebutkan kejelekan tentangnya. Faqulta, kemudian engkau mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Yani maksudnya bagaimana wahai Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, menjelaskan maksud dari sabda beliau tersebut. Man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannata. Siapa saja yang kalian puji, yang kalian sanjung dengan kebaikan, maka hal itu menyebabkan dia yang disanjung tersebut masuk ke dalam surga al-jannah. Wa man athnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Dan sebaliknya, siapa saja yang kalian sebutkan kejelekannya, maka hal itu mengharuskan dia masuk ke dalam api neraka. Al malaikatu syuhada'ullahi fis sama'i. Para malaikat adalah saksi-saksi Allah di langit. Wa antum syuhada'ullahi fil ardi. Sementara kalian, yakni para sahabat, adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Antum syuhada'ullahi fil ardi, antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi ini. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi ini. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan wal mu'minuna syuhada'ullahi fil ardi. Kaum mukminin adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Inna lillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani adama bima fil mar'i minal khairi wasyarri. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mengucapkan melalui lisan-lisan bani Adam manusia tentang seorang, baik berupa kebaikan dia maupun kejelekannya. Yani para malaikat sama komentarnya, ucapannya dengan orang-orang yang ada di muka bumi dari kalangan mukminin. Ketika mereka menyanjung kebaikan terhadap jenazah, maka demikian pula para malaikat memuji, menyanjung jenazah tersebut. Sebaliknya, kalau orang-orang yang mengetahuinya, mengenal jenazah tersebut, mereka menyebutkan kejelekan, maka demikian pula para malaikat menyebutkan kejelekan tentang atau terhadap jenazah tersebut. Ini hadis yang pertama. Qala tsani, yang kedua. An Abil Aswad Ad-Daili rahimahullahu qala, dari Abul Aswad Ad-Daili rahimahullah, beliau mengatakan, ataitul madinata, aku mendatangi kota Al-Madinah. Wa qad waqa'a biha maradun, dan ketika itu sedang ada penyakit di kota Madinah, atau semacam wabah, penyakit yang meluas, yang menyebar. Wa hum yamutuna mautan dhari'an, dan mereka, orang-orang yang tinggal di kota Al-Madinah, banyak yang mati dengan kematian yang cepat atau yang merata. Fajalastu ila Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, maka aku duduk di hadapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Famarat janazatun fa uthniya khairan, maka lewatlah satu jenazah, lalu jenazah tersebut disanjung, dipuji dengan kebaikan. Faqala Umar, maka berkatalah Umar, wajabat, wajib. Faqultu, ma wajabat ya amirul mu'minin, maka aku bertanya, wahai amirul mu'minin, apa yang mewajibkan, apa yang mengharuskan? Qala, qultu kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku mengatakan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yakni Nabi mengatakan atau bersabda, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahullahul jannata. Muslim mana saja atau muslim manapun yang dipersaksikan dengan kebaikan oleh empat orang, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Qulna wa thalathatun, kami bertanya, kalau tiga orang bagaimana wahai Nabi, yang menyaksikan atau yang memuji jenazah tersebut tiga orang? Qala wa thalathatun, maka Nabi menjawab, iya, demikian pula tiga orang. Ketika ada yang memuji jenazah, maka jenazah atau mayit tersebut akan Allah masukkan ke dalam surga. Qulna wa thnani, kami bertanya lagi, kalau dua orang bagaimana wahai Rasul? Qala wa thnani, Nabi menjawab, demikian pula dua orang. Thumma lam nas'alhu fil wahidi, kemudian kami tidak bertanya kepada beliau tentang satu orang yang bersaksi, yakni minimalnya dua yang menyaksikan atau yang memuji jenazah atau mayit. Maka hal itu menjadi sebab jenazah tersebut mayit tersebut akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala. Hadis muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Al-Thalithu, hadis yang ketiga. Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi al-adnayina atau al-adnayina annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allahu ta'ala wa tabaraka qad qabiltu qawlakum aw qala bisyahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamuna. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu dipersaksikan oleh 4 orang dari kalangan tetangga-tetangganya yang terdekat, yang memang mengenal dengan baik orang tersebut, bahwasanya mereka 4 orang tadi dari kalangan tetangga-tetangganya tidaklah mengetahui tentang dia kecuali kebaikan. Illa qala Allah ta'ala wa tabaraka, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sungguh aku menerima ucapan kalian tersebut. Atau Allah berfirman, sungguh aku menerima persaksian kalian tersebut. Dan aku telah ampuni mayit tersebut tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui. Mungkin ada sesuatu berupa kejelekan yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan mayit yang tidak diketahui oleh tetangga-tetangganya. Maka hal itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zahirnya orang tadi yang dikenal oleh tetangga-tetangga dekatnya, dia orang yang baik. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Abu Ya'la, dan ini lafaz beliau, serta Ibnu Hibban. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hasanun gharibun, hasan gharib. Sementara Al-Hakim mengatakan hadza hadithun sahihun ala syarti muslimin walam yukhrijahu. Ini adalah hadith yang sahih berdasarkan syarat Imam Muslim dan Al-Bukhari, dan Muslim tidak mengeluarkannya. Hadith ini dijelaskan oleh para ulama ada kelemahan, bahkan dinyatakan dhaif, tetapi dikuatkan oleh hadis atau riwayat yang lain sehingga bisa dijadikan dalil. Dan bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkannya di kitab ini, kitab Ahkamul Janaiz. Wa'alam anna majmu'a hadhil ahadith thalathati yadulu ala anna hadhihi syahadata la takhtassu bisahabati. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh atau kumpulan dari 3 hadis ini menunjukkan, seluruh 3 hadis ini menunjukkan bahwasanya persaksian ini tidak khusus untuk para sahabat, walaupun ada sebagian lafaz dari hadis tadi yang menunjukkan para sahabat yang bersaksi. Bal hiya aydan liman ba'dahum minal mu'minina alladzina hum ala tariqihim fil imani wal ilmi was sidqi. Wa bihadza jazama al hafidhu Ibnu Hajar fil Fathhi falyuraji' kalamahu man syaa al mazida minal bayani. Akan tetapi persaksian ini juga berlaku bagi orang-orang setelah para sahabat dari kalangan al-mu'minin, orang-orang beriman, yang mana mereka berada di atas jalannya para sahabat dalam masalah iman, ilmu dan kejujuran. Dan disebutkan dalam satu riwayat tadi, ya, ada satu riwayat yang telah kita bacakan, wa fi riwayatin wal mu'minuna syuhada'ullahi fil ardi. Dan orang-orang beriman adalah para saksi Allah di muka bumi. Ini lafaznya adalah umum, bukan hanya para sahabat. Berlaku bagi orang-orang setelah para sahabat dari kalangan mukminin yang berada di atas jalan para sahabat dalam masalah iman, ilmu dan kejujuran. Dan dengan inilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menegaskan, memastikan bahwasanya persaksian terhadap mayit itu berlaku umum bagi seluruh kaum mukminin dari zaman sahabat sampai hari kiamat. Ditegaskan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Fath, yakni Fathul Bari. Maka silakan merujuk atau melihat ucapan beliau bagi yang ingin tambah keterangan atau penjelasan. Thumma inna taqyid asy-syahadati bi arba'in fil hadits tsalits. Kemudian dibatasinya persaksian empat orang yang disebutkan dalam hadis yang ketiga. Al-zahiru yang nampak annahu kana qabla hadithi Umar alladhi qablahu. Maka yang nampak bahwasanya hadis tersebut adanya sebelum hadis Umar yang telah disebutkan sebelumnya. Yani awalnya Nabi mengatakan empat orang yang menyaksikan bagi jenazah. Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan tiga atau bahkan dua orang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kedua. Kalau hadis yang pertama umum, jamak, siapa saja yang kalian puji dengan kebaikan, tiga ke atas jamak. Yang kedua Nabi mengatakan empat, kemudian ditanya bagaimana kalau tiga? Ya, tiga juga bisa. Kalau dua, dua juga bisa menjadi sebab seseorang yang dipuji akan Allah masukkan ke dalam surga. Fafihi al-iktifa'u bisyahadati tsnaini wa huwa al-umdatu. Maka pada hadis Umar ini sudah ada kecukupan. Ia menunjukkan cukupnya persaksian dua orang, minimalnya dua orang. Dan itulah yang menjadi sandaran atau pedoman. Patokannya dua orang minimal. Kalau ada dua orang yang dia baik agamanya, akhlaknya, ilmunya, dan benar-benar mengenal mayit lalu memuji mayit tersebut, maka pujian dua orang ini menjadi sebab mayit Allah masukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, kalau ada dua orang yang benar-benar baik agamanya, akhlaknya, ilmunya, dan mengenal mayit kemudian menyebutkan kejelekan mayit tersebut, maka menjadi sebab masuknya mayit tersebut ke dalam neraka. Hadza wa amma, inilah yang benar. Wa amma qawlu ba'dhin nasi 'aqiba salatil janazati. Ada penucapan sebagian orang setelah selesai sholat jenazah. Mereka atau sebagian orang, dan ini sering kita saksikan, setelah selesai sholat jenazah, imamnya atau perwakilan dari keluarga mayit mengatakan atau bertanya, ma tashhaduna fihi, apa yang kalian persaksikan tentang mayit ini, orang ini, bagaimana kesaksian kalian? Ishhadu lahu bil khairi, hendaknya kalian menyaksikan untuknya dengan kebaikan. Saksikanlah dengan kebaikan untuknya dan katakan bahwasanya dia orang yang baik. Fayujibunahu biqaulihi, maka orang-orang yang hadir tersebut menjawabnya dengan ucapan mereka, salihun, oh dia orang soleh. Au min ahlil khairi, atau mereka mengatakan, oh orang ini, jenazah ini termasuk orang-orang yang baik. Wa nahu dzalika, dan ucapan yang seperti itu. Atau ada yang mengatakan, jenazah ini mukmin, mukmin, ramai-ramai. Baik, baik. Nah, itu sering dilakukan oleh sebagian orang. Falaisa huwal murada bil haditsi qat'an, maka ucapan seperti ini bukan yang dimaksud dalam hadis tadi secara pasti. Bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Qat'an secara pasti. Bukan dugaan, yang ini sudah dipastikan salah dan keliru. Kalau mereka menafsirkan hadis tadi adalah harus bertanya kepada orang-orang yang hadir setelah sholat jenazah, bagaimana persaksian kalian tentang jenazah ini. Bukan itu maksud dalam hadis yang kita bacakan tadi. Bal huwa bid'atun qabihatun, bahkan ucapan yang diucapkan oleh sebagian orang tadi adalah bid'ah yang jelek. Bid'ah yang jelek. Li'annahu lam yakun min amalis salafi, dikarenakan apa yang diucapkan oleh mereka terhadap jenazah tersebut atau tentang jenazah tersebut itu tidak ada dari amalan salaf, bukan amalan salaf. Ucapan mereka yang bertanya bagaimana persaksian kalian terhadap mayit ini, itu tidak ada salafnya, tidak ada pendahulunya dari kalangan salaf. Para salaf tidak pernah melakukannya. Apakah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ataupun para ulama yang setelah mereka. Walanna alladhina yashhaduna bidzalika la ya'rifuna almayyita fil ghalibi. Alasan pertama karena tidak ada salafnya, tidak ada dalilnya. Yang kedua dikarenakan orang-orang yang menyaksikan tersebut, yang menyaksikan kebaikan tentang mayit, pada umumnya mereka tidak mengetahui mayit. Karena yang sholat bukan hanya teman-temannya ataupun tetangga-tetangganya, tapi secara umum keluarganya yang jauh, kerabatnya yang jauh, yang jarang ketemu, atau orang-orang yang sedang ada di masjid kemudian ikut sholat jenazah. Maka pada umumnya orang-orang yang menyaksikan tadi baik, mukmin, soleh, itu sebenarnya tidak mengetahui kondisi sesungguhnya dari mayit tersebut. Bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifuna. Bahkan terkadang orang-orang yang ditanya tadi mereka bersaksi yang menyelisihi apa yang mereka ketahui. Jadi mereka sebenarnya tahu mayit ini orang yang tidak baik. Tetapi karena ditanya ya sudah, mereka menjawab ya baik. Istijaban li raghbati talibis syahadati bil khairi. Mereka mengapa bersaksi tentang mayit tersebut yang menyelisihi apa yang mereka ketahui? Karena dalam rangka untuk menjawab atau memenuhi keinginan orang yang meminta persaksian dengan kebaikan tersebut. Ini tidak enak, dia minta kita bersaksi dengan kebaikan tentang mayit, maka kita pun yang menjawab ya dia mukmin, dia soleh, dia orang yang baik, untuk memenuhi permintaan orang yang minta persaksian dengan kebaikan tersebut. Dhannan minhum, mereka menyangka, mengapa mereka seperti itu, mempersaksikan sesuatu yang berbeda dengan yang mereka ketahui. Dhannan minhum anna dhalika yanfa'ul mayyita. Mereka menyangka kalau menjawab atau memenuhi permintaan tersebut, hal itu akan memberikan manfaat bagi mayit. Mereka berharap dengan jawaban ya dia mukmin, dia mukmin, dia baik, dia orang soleh, mereka menyangka hal itu akan bermanfaat bagi mayit. Sehingga ya sudah diucapkan. Kenapa? Akan bermanfaat. Dia memang orang jelek, tapi kalau kita semua yang hadir di sini yang sholat ini sama-sama menyaksikan dia orang baik, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, akan bermanfaat untuknya. Ini sangkaan mereka, bukan di atas ilmu. Wa jahlan minhum, dan kebodohan dari mereka. Bi anna syahadatan nafi'ata innama hiya allati tuwafiqul waqi'a fi nafsil masyhudi lahu. Dan karena kebodohan dari mereka bahwasanya syahadat, Asyhadah, persaksian. Yang bermanfaat hanyalah persaksian yang mencocoki kenyataan yang ada pada atau tentang orang yang dipersaksikan tersebut. Mereka itu enggak paham, tidak tahu bahwa persaksian yang bermanfaat adalah persaksian yang memang sesuai dengan kondisi si mayit. Yaitu persaksian dari orang-orang yang jujur, yang benar, yang soleh, yang betul-betul mengetahui kondisi mayit. Itulah yang bermanfaat, bukan persaksian dalam rangka memenuhi permintaan orang yang minta persaksian. Kama yadullu ala dhalika qawluhu fil hadithil awwali, sebagaimana hal itu ditunjukkan dalam sabda Nabi alaihissalatu wassalam pada, atau ditunjukkan oleh sabda Nabi alaihissalatu wassalam pada hadith yang pertama, inna lillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani adama bima fil mar'i minal khairi wasyarri. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berbicara sesuai dengan lisan-lisan bani Adam manusia tentang seorang, kebaikannya maupun kejelekannya. Ini yang bermanfaat, persaksian yang memang sesuai dengan kenyataan dan kondisi si mayit. Qala al-wafatu 'indal kusufi, meninggal dunia ketika gerhana, baik gerhana matahari maupun bulan. Wa idza ittafaqa wafatu ahadin ma'a inkisafi syamsi awil qamari, apabila wafatnya seseorang bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fala yadulu dzalika ala syai'in, maka kenyataan seperti itu tidak menunjukkan apapun. Tidak menunjukkan apapun, tidak ada kaitannya gerhana dengan kematian seseorang. Wa i'tiqadu annahu yadullu ala 'azamatil mutawaffa innama huwa min khurafatil jahiliyyati allati abtalaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yauma mata ibnuhu Ibrahim alaihi salam. Dan keyakinan bahwasanya kematian seseorang bertepatan dengan gerhana itu menunjukkan keagungan orang yang meninggal tadi, itu hanyalah dari khurafat, keyakinan yang batil, yang tidak berdalil, yang menyimpang. Khurafat jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari kematian putranya ibnuhu Ibrahim alaihissalam, putranya Ibrahim alaihissalam. Wan kasafatis syamsu, ketika Ibrahim meninggal dunia terjadi atau bertepatan dengan gerhana, terjadinya gerhana matahari. Fa khotoban nas wa hamidallaha wa athna alaihi, maka segera Nabi berkhutbah di hadapan manusia dan memuji Allah serta menyanjungnya. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna ahlal jahiliyati kanu yaquluna, sesungguhnya orang-orang jahiliyah dahulu mereka biasa mengatakan, inna syamsa wal qamaro la yakhsifani illa limauti azimin, bahwasanya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana kecuali karena matinya orang yang besar. Ya, ini mereka meyakini bahwasanya gerhana bulan maupun matahari terjadi karena ada orang besar, orang mulia yang mati, yang meninggal dunia. Maka Nabi membantah, wa innahuma ayatani min ayatillah, sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana bulan itu dua ayat dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayati. Gerhana matahari, terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu bukan karena matinya seseorang, bukan pula karena hidupnya atau lahirnya seseorang. Walakin akan tapi yukhawifullahu bihi ibadahu, akan tetapi Allah takdirkan adanya gerhana matahari atau gerhana bulan itu dengan tujuan agar Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Tujuannya supaya mereka takut, bertobat dan bertobat kepada Allah dengan adanya gerhana matahari maupun gerhana bulan. Fa idza ra'aitum syai'an, maka apabila kalian melihat sesuatu, min dzalika, sesuatu dari gerhana, baik gerhana bulan maupun matahari, syai'an min dzalika, artinya tidak mesti gerhana total, walaupun sedikit, maka disyaratkan perkara-perkara tersebut ini. Fafza'u, yakni apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana, baik gerhana bulan maupun matahari, fafza'u ila dzikrihi, maka hendaknya kalian bersegera untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Wa du'aihi, dan bersegera untuk berdoa kepada Allah. Wa istighfarihi, dan mohon ampun kepada Allah. Wa ila shadaqati, dan segera bersedekah, berinfak. Wal itaqati, dan membebaskan hamba sahaya. Wassalati, dan salat. Fil masajidi, di masjid-masjid. Hatta tankashifa, sampai selesai gerhana. Hadis ini kebanyakannya juluhu fis sahihaini was sunan. Ada di dalam kitab as-sahihain dan kitab as-sunan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Selesai pembahasan tentang pujian manusia terhadap mayit. Insyaallah nanti kita akan membahas setelah ini masalah memandikan mayit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.